Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad la nabiyya ba'da. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Jamaah salat duhur Masjid Baitul Hakam rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih senantiasa diberi iman Islam, dapat nikmatnya umur, nikmat rizki, nikmat kesehatan, nikmat waktu, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa beramal ya soleh dan beramal ibadah. Semoga amal-amal kita ini sesuai dengan sunnah rasul dan syariat agama, sehingga menjadi amalan yang mutaqabbala wa maqbula. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Karena ini masih bulan Rabiul Awal, tanggal berapa ini sekarang? Wis tak pancing, ini bulan Rabiul Awal, tanggal berapa sekarang? Rana Simuni, tanggal 18 Rabiul Awal. Umat Islam ini tanggalan ini dewir atau ngerti ya. Maka kita masih di momentum bulannya Rasul. Ada momentum kelahiran Rasulullah. Bukan pada peringatannya yang penting di sini, tapi bagaimana Rasul ini sampai sukses dagang, sukses dakwah, sukses berumah tangga, sukses memimpin. Nah, ini rahasianya. Bagaimana Rasul bisa sukses empat ini? Sebelum sukses empat ini diurai, saya tanya dulu, bisa enggak kita seperti Rasul? Bisa? Bisa. Alhamdulillah, yang jawab bisa dan insya Allah. Nek sing mikir-mikir kok iso apa enggak, ini sedang ditempeli setan. Nek sing muni, wah gak iso, itu wis gumpul sama setan. Man. Kenapa demikian? Iya, kita bisa seperti Rasulullah, bahkan persis bisa. Di mana pernyataan ini, bahwa kita bisa seperti Rasulullah, ada perintahnya. Kalau Allah memerintahkan, itu berarti kita bisa. Allah tahu kita mampu. Surat 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarlo katsira. Ada perintahnya kan di sini. Surat 33 ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhir. Nah sekarang saya tanya, ada enggak di antara kita yang enggak mengharapkan rahmat Allah? Enggak ada, semua mengharapkan. Ada yang enggak mengimani hari akhir? Enggak ada, semua mengimani. Berarti siapa saja yang mengharap rahmat Allah dan mengimani hari akhir harus mencontoh Rasul. Berarti bisa. Allah tahu kita mampu dan sanggup. Tadi saya katakan sing muni dak iso koncone setan. Kenapa? Biasa. Gak usah sholat bengi-bengi kan. Iku ngono nabi. Awak dilu menungso wis biasa-biasa ae. Nah, setan tanya ngomong gitu. Nah, itu. Wis gak usah ya, biasa-biasa ae. Iku rasul Pak, awak dilu menungso. Nah, itu setan juga gitu. Nah, berarti kita tuh bisa dan mampu. Cuma netok-netok budek ae kadang kita awak dhewe itu ya. Oleh karena itu, jangan sampai nak nyontoh rasul. Kita harus contoh rasul. Maka siapa saja yang menyontoh rasul, itu harus bagaimana? Harus nantiasa ingat beliau. Harus ada cinta, ketumbuhan cinta pada beliau. Nah bagaimana tumbuh cinta ini? Ya banyak bersolawat juga kepada beliau. Sebagaimana perintahnya di surat ke-33 ayat 20, ayat 56. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallatina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah yang solawat itu berarti rahmat buat Rasul. Kalau malaikat yang solawat itu perintah. Tapi kalau manusia ini beda. Kita punya dua sisi. Kita punya sisi takwa, punya sisi fujur. Ada di surat 91. Wa nafsiu wa masawaha fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Nah, ini bedanya manusia dengan setan sama malaikat. Kalau malaikat enggak punya fujur, takwa tok. Kalau setan fujur tok, enggak ada takwanya. Lah manusia ini loh hebat, punya fujur, punya takwa. Nah, tinggal kuat yang mana, mampu yang mana. Maka Allah katakan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Itu ayat 9 dan 10-nya. Artinya di sini Allah minta, maka beruntunglah mereka yang membersihkan jiwanya, rugi yang mengotori. Maka kalau manusia sholawat kepada Nabi, itu karena ucapan terima kasih. Karena kita punya dua sisi. Ini dari tafsir Jalalain, Tobrani, dan Ibnu Katsir. Jalalain loh ya, duduk jalan lain. Indonesia sok gawe jalan lain ya. Ini tafsir Dewi. Kemudian, siapa saja yang mencontoh Rasul, siapa saja yang persis Rasul, semua dinamika kehidupan nyontoh Rasul dijamin mendapat rahmat, dicintai Allah, dan diampuni dosanya. Ini jaminan. Ini jaminan orang yang mencontoh Rasul di setiap lini kehidupan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini Ali Imran 31. Jadi siapa saja yang mencontoh Rasul, mengikuti Rasul, dijamin mendapat rahmat dan ampunan Allah. Nah cuman kadang kita ini sukanya gak nyontoh gitu lah. Contoh, orang yang mencontoh Rasul diantaranya. Kemarin saya di SMS sama takmir masjid. Katanya teman-teman di Pelindo sama jamaah Baitul Hikam ini sudah mulai kalau pagi banyak yang jalankan sunnah. Itu contohnya kalau pagi hari kesusu mau rapat, mau ada event penting di kantor, berangkat kesusu-susu pagi, istrinya ditanya, ini gak ada sarapan? Belum ada. Wedang-wedang, gurung ada? Ndok-ndok ada? Roti-roti ada apa? Alhamdulillah, aku poso. Nah, terus Salim langsung berangkat. Nah ini tolong dipertahankan ini. Ini sudah nyontoh Rasul ini. Ya. Jadi seperti ini sudah berarti nyontoh Rasul. Kalau di tempat saya tidak dibuatkan sarapan murang-muring. Kalau di Pelindo ini hebat, gak dikena sarapan langsung poso. Muni alhamdulillah, alhamdulillah bu, aku poso. Hei Salim, wah terus berangkat. Nah ini tolong dipertahankan, gitu ya. Anain yang Pelindo gini toh, nenggon dia ngamuk-ngamuk. Mereka dikena sarapan. Kemudian banyak juga sifat-sifat Rasul yang kadang kita sering lupa. Rasul itu tidak pernah ngamuan, tidak pernah marah. Nah kita itu kadang dia mang konco sampe kok ngamuk ae sih. Rasul tuh ngajari ndak pernah marah. Kita jawab apa? Wo iku nabi, Pak. Aku menungso, Pak. Nah iki ya setan ini. Padahal kita bisa menahan amarah itu bisa. Nah, orang yang menahan amarah, mampu menahan amarah dan gampang maafkan kesalahan orang lain, surga jaminannya. Ya. Wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi jaminan diberikan surga seluas langit dan bumi. Di antaranya siapa pada ayat 134-nya wal kadiminal ghaidho wal afina aninas. Mereka yang mau menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, jaminan surga. Oleh karena itu ada contoh dari Rasulullah. Rasulullah itu pernah didatangi Utsbah bin Rabi'ah. Itu masih pamannya. Dia disuruh oleh kaum Quraisy untuk nemoni Rasulullah. Dia bilang, Muhammad, karepmu iki apa? Kan dia dakwanya tambah banter dengan Rasulullah ini. Kamu minta jabatan. Loh, kalau minta jabatan tinggal nunggu sidang nanti, kita atur. Atau minta harta, kita siapkan. Atau minta kamu dipilih. Wis pasangan gambarmu kayak calak-calak itu. Seperti itu contohnya ini. Enggak dijawab sama Rasulullah, diam. Terus Rasulullah tanya. Selesai ngomong, Utbah bin Rabi'ah, baru Rasul tanya, sudah selesai? Sudah. Baru dijawab. Lah kok Rasul jawabnya pakai ini? Pakai surat 41. Ayat 1-3. Ini rawahunya Bukhari Muslim. Dijawab, Hamim, Tanzilul Minar Rahmanir Rahim, Kitabun Fussilat Ayatuhu, Qur'an Ar-Arab Yali Qawmil Ya'lamun. Di dalam dijawab pakai ini sama Rasulullah. Lelah tambah ngeluh ini, Utbah bin Rabi'ah. Tanya kamu butuh harta kah? Butuh pangkat, butuh ini, dijawab pakai ini. Keluar ditanya teman-temannya kaum Quraisy, gimana jawabannya Muhammad? Embuh, bingung aku jawabannya, enggak ngerti aku. Dijawab dengan bahasa yang begitu indah, dijawab dengan Quran. Nah, di sini Rasul itu dalam berbicara, dalam menyampaikan sesuatu, itu senantiasa kaulannya, kaulan yang istimewa. Maka di dalam kita menteladani Rasul, itu harus dengan unsur ini. Kaulun, wafi'lun, dan watakrirun. Jadi kita harus mencontoh Rasul itu ucapannya, perbuatannya, tindakannya. Cuman kadang kita ini ucapan ke teman dulu, lucu. Ada teman sukses, malang ini. Gaplek, iya Pak. Kok iso sukses dulu? Kok sukses pertama di gaplek-gaplek nanya. Lah Rasul tidak pernah itu ke sahabat, suka gaplek, iya Pak, tidak pernah. Jadi kata-kata pun juga yang baik. Maka memanggil nama teman itu juga dengan yang baik. Wono koncone jenenge Ahmad tapi apik celuk Mat. Mat. Ini Rasulullah tidak pernah seperti itu. Jadi ucapan beliau itu terdapat 6 unsur. Ucapan beliau itu Qur'ani semua. Yani kaulan sadidan, ucapannya selalu baik. Kaulan balighon, ucapannya tepat. Kaulan kariman, penuh hormat. Kaulan ma'rifah, ucapannya baik dan benar. Kemudian kaulan layyinan, lembut. Kaulan maisuro, mudah dimengerti. Jadi sebagai pemimpin yang baik, sebagai karyawan yang baik, itu harus pakai ini semua. Lah kenapa Rasulullah itu sukses dagang, sukses dakwah, sukses rumah tangganya, sukses memimpin. Nah ini yang perlu kita tahu, di mana kesuksesan Rasulullah ini. Nah Rasulullah ini luar biasa, rumah tangganya pun sukses. Karena Rasulullah itu kepada istrinya juga luar biasa. Kalau memanggil istrinya juga dengan panggilan yang mesra, ya Humairah. Lah saya punya teman tuh, saya lama enggak ketemu, 5 tahun. Kemarin saya ke rumahnya kira-kira 3 bulan yang lalu. Lah itu istrinya dipanggil dari dalam. Teng, teng. Istrinya keluar. Oh, Mas bangun. Istrinya masuk, saya tanya, "Bojomu bojo lo opo?" Kelenteng. Loh. Lah kok bojo lo kelenteng? Bukannya Rasul memberi contoh yang baik? Jawabannya, "Lah saya iki tambahi rembek cilik ngene, lah celok kelenteng." Lah bojomu kerja? Tidak, apalagi ndak kerja. Berarti dia hidup untuk kamu dan anak-anakmu. Berarti dalam kata lain, bojomu itu kasur, dapur, sumur, untung gak kecebur. Lah ngono kok bojo lu kelenteng. Mbok panggilan tuh yang mesra, yang baik. Kita tuh kadang manggil istri gak mesra. Rasulullah dimasakkan kasinan juga. Pernah. 5 kali malah. Khadijah 2 kali, Aisyah 3 kali. Itu tetap dimakan, tapi sedikit. Nah kalau makan, dimakan sedikit. Kalau ditanya, kok sedikit makannya? Dijawab apa? Masih kenyang kekasihku. Kekasihku loh. Nanti insya Allah makan lagi. Kita ya sama kok. Di masa nokasi ini manggil istrinya juga kayak Rasul. Kekasihku, sini. Begitu teko, iki mau sekurun di bu lepuk no panci. Jadi, manggilnya podo. Endingnya gak sunah belas. Padahal kalau kita mau seperti Rasulullah, apapun, itu berarti kita mendapat jaminan rahmat ampunan. Dalam hadis yang terkenal dari rawahu Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW kol, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Itu harfiahnya. Tapi esensi hadis ini, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," mengandung arti kamu yang pedagang, jadilah pedagang seperti aku, contoh aku. Kamu yang pemimpin, contoh seperti aku. Kamu yang suami, contoh seperti aku. Kamu yang berdakwah, contoh seperti aku. Lah cuman kita kalau ngomong, Rasul bilang, kamu yang suami, contoh aku. Terus melok-melok, kawin luwe, tukau situ, melok sunai. Duh boleh nikah lebih banyak, wong itu ada dalam Quran. Cuman kalau memang benar mau menikah lagi karena sunnah, ya harus seperti Rasul. Saya pernah minta seperti itu pada istri saya yang tidak sanggup. Waktu itu saya bilang ke istri saya begini, waktu itu usia pernikahan kami sudah hampir 10 tahun. Saya bilang sama istri saya, yang iki nek kira-kira aku kawin mana ya? Kata istri saya, wah gak iso. Loh, kalau kamu tidak bisa, kamu mengingkari Al-Quran. Terus apa kata istri saya? Ya sudah, saya tanya, tujuannya Mas bangun kawin gak ya? Saya bilang, sunnah Rasul. Maka istri saya bilang, oke, kalau sunnah Rasul Mas, justru tak golekno. tak siapno mas luru. Alhamdulillah malah disiapno luru saya waktu itu. Kapan taaruf? Ditantang sama istri saya, besok gak usah kesuwen. Sesuk langsung taaruf. Saya sesuk nggih kelambi rapi, wangi, siap. Ting tong rumahnya. Rumah seseorang. Disiapkan dua kan. Keluar. Tok. Mana Bu? Ada di dalam, dikeluarkan. Saya bilang, mana calon Bu? Ini Mbah Darmi, umurnya 71. Wis rondo. Jari bojoku, nek memang niat sunah lu kawin ono mas lu rondo. Iki sunah sampean. Lho, tak jawab. Aku ketoke gak sanggup yang wis kasih to. Coba kandidat nomor loro, kandidat kedua. Maka saya dibak kandidat kedua. Belnya lucu, kayak keuntungannya sapi. Keuntung. Keluar. Bokto 69. Dadi Mbah Darmi 71, iki bokto 69. Ya itu ada expired kabeh. Nah iki lho kawin ono mas. Ini sunah rasul, tak dukung. Tak jawab kok. Ketoke gak sanggup aku situ ae mas, gak usah. Lah kita kadang sunah rasul ndak ngono. Bojo umur 50 takoni, umur piro saiki? 50. Ya apa Bu nek tak ijolno selawian loro. Lho coba ya. Ini ndak sunah blas ini. Maka kalau mau sunah ya kayak rasul bener yang dinikah itu yang rodo tenanan gitu, bukan karena unsur biologisnya tapi karena menopang pada rizkinya, menolongnya dan mengangkat derajatnya. Duh, istri-istri rasul ndak ono sing ndak rondo. Semua rondo yang ditinggal sahid oleh para sahabatnya. Uga kok boleh arek 50 dijolno selawian loro. Ya udah. Nah maka kenapa Rasulullah sukses dakwah, sukses dagang, sukses rumah tangga, sukses dalam memimpin negara? Karena Rasulullah punya staff. Ini kuncinya. Rasulullah punya staff. Nah sekarang saya tanya, sudah punya staff? Saya malah staff di sini Pak Amir. Staff ini bukan staff jabatan di perusahaan. Staff ini singkatan. S-nya apa? Sidik. Sidik, subhanallah. Maka sidik. Maka kalau kita sidik, ingat. Allah katakan walladzina amanu billahi wa rusuli ulaika humul shiddiqun. Orang yang shiddiq yang benar itu yang mengimani pada Allah dengan sesungguhnya, dan mereka dapat jaminan apa? Mereka akan mendapatkan indar rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Mereka akan diberikan cahaya dalam kehidupannya. Artinya apa? Hidup ini menjadi rahmatan lil alamin kalau kita seperti rasul shiddiq. T-nya tak ingat. Tak pikir T-nya tak ingat. Atau tak tahu aku, intinya tablik, masya Allah. Nih, tablik. Dan tablik terbaik Allah ajarkan dalam surat 103, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dalam surat Talat Allah katakan wa tawassaw bil marhamah. Ini tablik terbaik. Harus ada saling menasihati, harus ada saling tolong-menolong dalam kebenaran, dalam menetapi kesabaran. Ini tablik terbaik. Nah sekarang pertanyaannya, sudah enggak kita tabligh kepada teman-teman kita di kantor, di perusahaan, di pelabuhan, di pabrik, di rumah sama anak istri, sudahkah kita berlaku tabligh kepada mereka? Ini kalau mau ngomong pengikuti rasul. Kemudian hanya amanah. Oh, langsung metu kita langsung amanah. Maka siapa yang amanah, maka apa janji Allah? Ulaika fil hani makrun. Dia mendapatkan jannah surga. Itu orang yang amanah. Dan Allah itu sangat memuji orang yang memiliki amanah. Dia memegang janjinya. Dan dia akan dimuliakan. Maka apapun tugas kita, dimanapun profesi kita, kalau kita amanah, ini akan mendapat rahmatan lil alamin. F-nya, fatona. Jangan ditambahi apa-apa depannya. Sudah, fatona saja. Artinya cerdas. Aku tambahi ceritanya liyo maneh. Maka untuk menjadi cerdas, manfaatkan kemudahan teknologi ini semua. Gunakan untuk menambah wawasan. Karena orang beriman, kalau tidak berilmu, itu tidak bisa berdaya guna maksimal. Maka kita diminta cerdas menambah wawasan dengan menjadikan hidup ini menjadi punya arah. Sebab beriman tidak berilmu, ini kehancuran. Berilmu tidak beriman, kerusakan. Beriman tanpa ilmu bisa dibodohi, bisa diperdaya. Maka dalam rawahu Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, "Mamir rajulu yusluku tariqal yudlubu fihi ilman illailah. Wa sahalallahu sahal lahu bitorikol jannah. Jadi orang yang berilmu senantiasa menambah kecerdasan dengan kewawasan yang bertambah, itu dimudahkan jalannya ke surga. Maka ada dua surat Quran yang saya sitirkan di kesempatan ini, yakni dari surat 58 ayat 11. Nah, bagaimana harus ceramah lihat nih? Sama surat 39 ayat 9. Maka dikatakan di sini, warfa'ullahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat wallahu ya'lamuna khabir. Maka akan berbeda orang yang memiliki ilmu dengan wawasan dan kecerdasan, diangkat derajatnya oleh Allah di antara orang beriman lainnya. Dan selain itu di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah juga mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innamadatarukul albab. Maka di sini akan terbedakan orang yang memiliki ilmu dengan memiliki wawasan kecerdasan dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, momentum di bulan Rabiul Awal seperti ini yang terpenting bermuasabah. Sudahkah kita seperti Rasul? Itu yang penting. Sudah tidak kita seperti Rasul? Berusahakah kita mencontoh Rasul? Karena dengan kita berusaha mencontoh Rasul, kita berusaha meniru Rasul, dijamin sama Allah ada jaminan mendapatkan rahmat dan ampunan. Nah, maka pertanyaannya pada kita, sukses Rasulullah begitu banyak, sudah enggak kita contoh di sini? Maka pimpinan yang baik pun, kepala seksi yang baik pun, kepala sub, direktur, manajer, itu kalau anak buahnya tanya, Bapak kok tambah sukses? Langsung diberitahu, suksesku begini, enggak boleh dirahasiakan. Segala urusan untuk kebaikan dan ketakwaan dalam Islam tidak boleh ada rahasia perusahaan. Jadi tolong menolong dalam kebaikan. Ini diperintahkan di surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwani. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Nah, kita ini kadang tolong menolongnya keliru. Sing elek-elek malah tolong menolong, ya. Kalau kita semua bisa seperti Rasulullah, itu kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, terutama dalam hal amanah. Karena setiap kita ini adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ro'in wa mas'ulun an ro'iatihi. Setiap kita ini pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Nanti kita pun juga diminta satu persatu sama Allah. Sudah ada perintah suruh nyontoh Rasul, kok gak kamu contoh? Dimintai nanti bertanggung jawab kita. Fal imamu ro'in wa mas'ulun an ro'iatihi. Imam pun juga pemimpin yang dimintai pertanggung jawaban. Suami pun juga. Di sini Rasul katakan warrajulu fi ahlihi ro'in wa huwa mas'ulun an ro'iatihi. Suami pun pemimpin kepada keluarganya yang juga dimintai tanggung jawabnya. Perempuan pun, akhwat yang di atas juga sama. Wal mar'atu fi baiti wa zawjiha ro'iatu wa hiya mas'ulatu an ro'iatiha. Sama istri pun juga pemimpin yang dimintai pertanggung jawabannya. Nah, karena itu maka mencontoh Rasul adalah sebuah amanah yang harus kita selesaikan. Nah, orang akan dikatakan baru mendapatkan manisnya iman, mendapatkan sukses dalam iman ini, kalau tiga perkara ini bisa kita pegang. Yang pertama, salah sumakuna hajata halawatal iman, yakni ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi. Mencintai Allah dan Rasul, tidak ada tandingan keduanya. Kemudian, ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yahubu mar'a lahu ilaihi. Mencintai orang juga karena Allah. Maka kita, kalau cinta istri kita, tolong karena Allah. Cinta anak juga karena Allah. Seperti Rasul. Mencintai semua orang itu karena Allah. Sebab kalau kita mencintai istri kita bukan karena Allah, bahayanya begini. Ini untuk kalau ada kafilah menggonggong, anjing tetap berlalu. Walik gai. Walik ini ngantuk. Maka bahayanya kalau kita cinta istri bukan karena Allah. Kalau pas jalan berdua sama istri, kan tambah makmur nih, jadi pelawannya pelindo, punya kerjaan, punya mantap, rewardsnya banyak, bonusnya tinggi, terus lemburnya luar biasa, makmur. Istrinya rotok lembut. Ketemu temen lama. Wah, awakmu karo bojomu persis angka 10. Awakmu tambah cowili, bojomu tambah lembut. Ini kalau ndak cinta istri karena Allah, ini akan kepikiran ini. Kepikiran koyok angka 10. Tapi kalau kita cinta istri karena Allah, maka istri kita tetap seperti ketika kita nikahi dia pertama, bagaikan biola. Cuma saiki biolane gede, dadi lek nyekeli rada ombo, itu aja. Tapi kita akan koyo ana sing ceramah liyane. Makanya kita ini berharap bahwasanya kita berusaha semua karena Allah. Nah, kalau kita mampu menteladani Rasulullah, mampu mencontoh, meniru beliau dalam setiap dinamika kehidupan, masya Allah, akan menjadi rahmatan lil alamin. Setengah jam persis, 15 menit untuk dialog ya. Ini jelas apa belas? Jelas? Belas. Jelas? Belas. Belas mau aku turun yang pojokan. Ada yang mau kita diskusikan? Monggo. Silakan. Terima kasih Pak atas infonya, pemberian ilmu kepada kita. Saya ucapkan terima kasih berbahagia pada kita. Kita kan memiliki Nabi Muhammad SAW yang begitu hebat seperti anak Fathul Minal Iman. Kenapa Pak yang mengajarkan itu bukan orang Islam, malah yang kita begitu bukan non Islam. Malah kita yang memiliki infonya malah orang lain yang mengamalkan. Iya, kita ini tidak cermat gitu loh. Nek dikandani pura-pura budek itu loh. Sekarang ya wal asr, demi masa, demi waktu. Lu sing lakoni ku lho wong Eropa. Cuma dia pakainya time is money. Nah, dia kepada waktu itu luar biasa. Akhirnya jamnya karetan doy. Nah, kita mereknya merek jam karet itu benar. Ini suka molor. Kemudian kebersihan matahar bil iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang meratek ini siapa? Wong Singapura. Orang Singapura, orang yang non muslim sana yang meraktekan kebersihan. Kotanya resi, semuanya resi. Wong Islam dewe gitu. Edo-edo budeg. Jadi ngerti, cuma kesuwen gak buka kitab itu selalu kabe. Itu karena itu, karena kita tidak mau mencoba membuka kembali. Jadi jawabannya, bagaimana kita, kenapa kok harus orang lain yang melaksanakan? Orang lain mau cari ilmunya. Kita yang sudah dikasih ilmu, tenang-tenang saja Pak. Ya, gak mau lagi membuka kembali. Padahal ayat pertama apa? Surat diturunkan. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita suruh baca. Lah ilmu begitu banyak. Rasul titipkan ilmu melalui sunah-sunahnya. Allah titipkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah hudal linas wa bainati min huda wal furqan yurato diwaca. Quran itu bukan dibacaan loh ya. Ini bedanya. Al-Quran itu adalah pintu kita ngobrol sama Allah. Jadi kalau kita buka Al-Quran, itu berarti kita ngobrol sama Allah. Ini contoh ya. Jenengan ngobrol sama manajer Pelindo. Sedang dipanggil. Terus diajak ngomong. Tiba-tiba begini. Sebentar Pak, sebentar Pak. Halo, ya. Terus ngomong lagi. Sebentar Pak. Ya. Sebentar Pak. Kira-kira manajer Pelindo marah enggak? Marah. Lah wae dhewe lho. Ngomong be Allah, ditinggal yo ngapa-ngapae. Tinggali angap-angap, tinggali opo. Nanti ono iki mandek sih, ono titik mandek Quran dulu. Coba, ini sama Allah. Karo sing GME, ono ini be Allah. Ini ada cerita dari Imam Syafi'i. Ini kejadian nyata. Imam Syafi'i itu terhadap gurunya Iqra itu dikasih ilmu 198 lembar halaman, hafal satu malam. Imam Syafi'i itu. Buku setebal 198 hafal satu malam. Quran itu tinggal berapa ya langsung hafal. Imam Syafi'i suatu saat pernah gak apal-apal. Satu hari itu kayak orang dedel, lali. Ditanyakan ke Iqra gurunya. Kenapa saya kok hari beberapa hari ini kok apalan kok hilang kok gak nyantol. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat. Wih, kaget Imam Syafi'i. tinggalkan maksiat. Wong beliau itu tidak pernah bermaksiat. Dia renungkan 3 hari ketemu. Ternyata kira-kira seminggu yang lalu beliau itu tidak sengaja, karena ada angin yang kencang, beliau di belakang seorang wanita itu tersibak kainnya. Dia kelihatan betis sampai meh muga pupu. Gak sengojo. Iso ndak apal. Awake dhewe bendino tambah golek gambar sing gak-gak. Makane jus amak gak apal-apal. Itulah ya, kita gak mau baca. Itu saat baca Quran itu saat dialog sama Allah gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi harus dibaca memang. Dibaca, ditadaburi, dilaksanakan ya. Ada lagi yang lain? Silakan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan ke Mas Salawat. Salawat. Bersalawat. Salawat. Cuma teknisnya itu sebenarnya yang dikontrol itu bagaimana? Kita harus berucap antara Malaysia, karena sekarang apa yang terjadi, itu satu. Yang kedua, yang pertama, solawat bagaimana solawat itu? Saya belum banyak kitab hadis saya. Saya masuk Islam tahun 97 sampai hari ini itu baru bisa menyelesaikan hadis itu baru Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Husaimah, Darakutmi, Ad-Darimi, Tabrani, Hakim. Baru 15 kitab saya. Dari 15 kitab saya itu kok saya belum menemukan Rasul mengajarkan sholawat kecuali Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di Muslim ada tambahnya fil alamina innaka Hamidum Majid. Di Bukhari-nya enggak ada, di Muslimnya ada. Artinya Rasul pernah mengajarkan itu pernah dengan fil alamina innaka Hamidum Majid. Artinya boleh dipakai kedua-duanya. Boleh tanpa fil alamina innaka Hamidum Majid, boleh pakai. Karena dua matan ini ada semua. Rasul menyampaikan. Cuman jumhur ulama itu banyak bersolawat kepada Rasulullah. Itu berangkatnya alasannya pada dalil surat ke-33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena kita diminta dulu banyak solawat. Tapi kalau pengen aman, itu sebenarnya yang diberikan Rasul, yang diajari Rasul. Tapi mau bersolawat lain silahkan. Cuman kalau saya disuruh solawat, saya pilih yang diajarkan Rasul. Dan sesungguhnya hakikat orang bersolawat, kalau saja dia solat fardu tok saja, fardu tok saja, fardu tok loh ya, nggak pakai apa, qobliyah, ba'diyah, nggak pakai rawatib, nggak pakai duha, nggak pakai tahajud, nggak pakai, itu dia sudah bersolawat 5 kali. Karena setiap tasawuf akhir, itu dia sudah bersolawat. Kemudian, perintah bersolawat bukan berarti, saya belum menemukan, bahwa solawat itu dijaharkan. Dari kitab yang saya baca loh, baru 15. Nggak tahu, padahal itu sudah 36. Saya baru punya 15 ini. Baru, itu Rasulullah kalau ngajarkan solawat itu nggak pernah jahar. Jadi solawat itu nggak dijaharkan. Jadi misalnya ada Allahumma sallallahu alaihi wa sallam, enggak perlu juga gitu. Tapi kalau mau dijawab keras, silakan. Cuman itu tidak diajarkan Rasul. Jadi Rasul enggak pernah mengajarkan itu dengan berteriak atau dengan dijaharkan. Artinya pelan. Makanya tasawuf awal pun, tasawuf akhir pun juga direndahkan soalnya, bukan dikeraskan. Itu ya Bi, jawab tentang sholawat. Menjawab bagaimana mensikapi dalam sholat bermakmum kepada imam. Hadisnya begini. Ju'ilat imamu liya'tamabi. Fa'idha kabaro fa'kabiru. Fa'idha poro'a fa'ansitu. Ini hadisnya dulu. Maka apabila kamu sholat bermakmum kepada imam, imam adalah panutanmu. Ketika dia takbir, kamu bertakbir. Ketika dia membaca Quran, kamu diam. Dari hadis ini, artinya kalau kita sudah niat makmum, ya sudah. Cuman ada hadis lain dari Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, man ida imamu idalla tami'u bimufaraqah. Kalau kamu menemukan imam yang benar-benar dia sudah tidak lagi tumaknina, tinggalkan. Ada juga hadisnya. Jadi Rasul mengulangkan dua. Ju'ilat imamu liu'tamabi fa'idha kabaro fa'kabiru fa'idha qoro'a fa'ansitu. Imam itu panutan makmum. Kalau sudah niat makmum, ya sudah, imam takbir kita takbir, imam baca Quran kita diam. Yang satunya lagi Rasul mengatakan, man idha hada imamu la ta'minu. Kalau ada imam yang sudah tidak tumaknina, idha kana mafuraka, maka tinggalkan. Artinya, kalau jenengan memang sudah tidak tahan, contohin, baru juga, Allah Akbar, baru sub, saya sub tak ini, belum subhanallah, belum sub, Allah Akbar, sub apa sih diwajah, sub kekil apa sub jamur itu. Nah kalau sudah tidak seperti itu, mufarokoh itu artinya tinggalkan sudah, antum meneruskan sendiri, sudah tidak usah lagi nyambung, atau mufarokoh seakan-akan kentut atau batal, tinggal, keluar, sholat lagi sendiri. Itu perintah Rasul juga. Tinggal antum mau pilih yang mana. Jadi kalau dapat imam, tapi man ida imam, ketika kita sholat berjamaah dan mendapatkan tidak sedikit pun Allah kotoya husna gusala, tidak sedikit pun Allah mengambil pahala sholat berjamaahnya, dan tidak pula ia akan terbersihkan dari pahalanya. Jadi tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Jadi kita sholat berjamaah ya, tapi imamnya ngebut. Kalau baru sub gitu, ngaduk menolong, baru sub. Mufarokoh, itu kita tidak dihilangkan. Kotoya husalah, tidak dihilangkan pahala sholat berjamaahnya. Tidak dihapuskan maksudnya. Jadi kita tetap dapat. Itu ya Abi ya, berarti Abi boleh pilih. Abi boleh pilih terus, kayak imamnya mau, tapi tidak ada nikmatnya sama sekali, karena yuk, mungkin ngejar setoran. Kalau yang satunya itu boleh mufarraqah, meninggalkan. Gitu ya Bi? Ya. Ada lagi yang lain? Wis lewatan, tapi enggak apa-apa, satu lagi monggo. Tapi kalau meninggalkan tetap kan? Kotoya jami'ah kotoya husala, tetap tidak dihapuskan oleh Allah, tetap ada. Sahih, itu punya Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Sahih. Ada lagi? Ya, silakan Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita yang menerangkan selawat. Kita lagi selawat penarian atau selawat lain yang Iya, saya tidak punya ilmu tentang itu. Karena kitab saya cuma 15 kitab hadis sama Quran. Saya nggak pernah pakai kitab lain. Jadi saya nggak bisa jawab karena saya nggak punya ilmunya. Saya cuma punya ilmu sholawat yang diajarkan Rasulullah itu yang ada di dalam sholat. Saya belum menemukan Rasulullah itu mengajarkan melalui sebuah hadis atau melalui sebuah kitab yang ya sholawat-sholawat itu. Jadi saya nggak bisa jawab. Nggak apa-apa ya, Bi, ya? Karena saya tidak punya ilmunya. Ilmu yang saya pelajari cuma sholawat yang diajarkan Rasulullah. Yakni sholawat yang ada di dalam sholat. Mohon maaf. Ada lagi yang lain? Kalau Abi tanya ke saya, Pak Bangun, kalau bersholawat pilih yang mana? Itu saya jawab, oh saya pilih yang diajari Rasulullah. Apa yang diajari? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan dasarnya sholawat ini ada di surat keempat ayat 125. An-Nisa. Wa min aksanatina fima aslamu wajhahulillah wa huwa muhsin. Itu kita sampai disuruh mencontoh Nabi Ibrahim oleh Allah. Karena Nabi Ibrahim itu salah satu yang dikasih oleh Allah. Nah, ya. Makanya dibawa dalam sholawat. Nanti buka surat keempat, An-Nisa ayat 125. Ya. Jadi ada dasarnya semua. Jadi Rasulullah itu dasarnya Quran dan hadis beliau sendiri. Artinya ucapan beliau. Kalau di luar itu, saya nggak berani jawab, Bi. Karena saya nggak belajar ilmu-ilmu yang... Ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Kalau cukup kita akhiri, mari kita baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.